Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerja yang benar, ada kerja yang baik, ada kerja yang khusyuk. Benar mungkin secara manajemen, baik secara budaya, keusahaan, dan perusahaan. Tapi apa gerangan kekhusyukan di dalam bekerja? Kalau kita menganalogikan dengan ibadah sholat, fikih atau syar'inya sholat itu dari angkat tangan takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar sampai nanti tahiyat dan assalamualaikum terakhir. Asalkan gerak dan kalimat itu Anda ucapkan, maka secara hukum atau secara fikih sholat itu sah. Meskipun pikiranmu mengembara kemana-mana selama sholat, meskipun hatimu tidak ingat Allah ketika sholat, secara hukum, secara syar'i, secara teknis sholat itu legal. Tetapi coba Anda berempati kepada Tuhan. Kalau Tuhan melihat hambanya menjalankan syariat sholat dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir dengan tertib dan benar, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Dia, apakah kira-kira Tuhan menganggap Anda sholat atau tidak sholat? Kayaknya karena Anda tidak memfokuskan hati dan pikiran Anda kepada Tuhan, maka sesungguhnya sholat itu menjadi tanpa esensi dan tanpa substansi. Fokus hati dan pikiran kepada Tuhan itulah yang disebut kekhusyukan. Jadi ternyata kekhusyukan itu lebih tinggi daripada kebenaran, lebih tinggi daripada kebaikan. Meskipun kita sudah bekerja sangat benar dan sangat baik, tapi kalau kita tidak menemukan dimensi khusyuknya bekerja, maka perolehan kita juga tidak akan memberkah bagi banyak orang dan bagi anak-anak cucu kita sendiri. Oleh karena itu, kalau sudah ternyata ada keharusan untuk khusyuk, siapa lagikah yang Anda libatkan sebagai subjek yang akan menjadi sasaran kekhusyukan hati Anda, keindahan hati Anda, kedalaman cinta Anda di dalam pekerjaan itu, kecuali untuk dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.